Iya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Waalaikumsalam buat warga Gunung Lungkal sayang, belek. Belek ya. Ini acaranya adalah membelai berdua. Semoga berbahagia selalu ya tentunya. Dan semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Iya, kamu kapan dot? Masih lama sekali. Masih lama sekali. Sekolah ya dot ya? Iya. Ya, langsung aja dot. Kita kasih lagunya ada... Ada kalung emas. Kalung emas ya, koleksi dari Sodek. Dan kita bermain sama Edot, Arisna Parabola, dan Sound the Ship. Emang sih. Ayo Dot. Saya selalu wali bosnya ada di sini ya. Buat rekan-rekan dari Brojo Mesti semuanya. Kalung emas. Edot Aris Prabola ya, dari Kaling Emas udah dikasih buat rekan-rekan semuanya.